Yang terus enggak lanjut-lanjut soalnya. Biar pertanyaannya penuh misteri. Jadi ditambah lagi syubhatnya biar antum banyak belajar. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazid amma ba'd. Ini tulisan yang masbuk enggak ada di sini? Yang masbuk? Ada. Ustaz lihat ada yang masbuk tadi itu. Terakhir nanti. Tayyib, kita bacakan syubhat yang selanjutnya. Syubhat yang keempat ini, perhatikan. Fa in qala, apabila mereka kembali mengatakan. Ini syubhat keempat. Ana la a'budu illallah. Saya tidak beribadah kecuali kepada Allah. Lihat orang-orang musyrikin, penyembah kubur, para wali mengatakan demikian, saya tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wa hadzal iltija' ila salihin wa du'a'uhum laisa bi'ibadah. Dan bergantungnya seseorang kepada orang-orang soleh, ya bergantung, menggantungkan harapannya, menggantungkan keinginannya, itu maksudnya. Wa du'a'uhum, dan berdoa kepada mereka orang-orang soleh, laisa bi'ibadah, bukan ibadah. Sehingga mereka beranggap bila seseorang menggantungkan nasibnya kepada orang soleh, menggantungkan urusan bisnisnya kepada orang soleh, dia berharap orang soleh itu bisa memberikan rizki kepada dirinya, sehingga dia berdoa dengan menyebut nama orang-orang soleh, ia menganggap ini bukan ibadah. Sehingga ini bukan ibadah. Maka dari itu mereka mengingkari kalau semisal dikatakan sebagai seorang yang musyrik, karena mereka meyakini memberikan ibadah untuk Allah Azza wa Jalla. Dia sholat untuk Allah, dia puasa untuk Allah, dia zakat juga untuk Allah, berhaji juga demikian. Namun punya anggapan berdoa dengan menyebut nama orang soleh bukan termasuk dari ibadah, tapi dari sesuatu yang harus dilakukan dan dikerjakan. Faqul lahum, katakan kepada mereka, ini jawabannya. Anta tuqirru anna Allaha farada 'alayka ikhlasal ibadati lillahi wa haqqahu 'alayka. Kamu menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atasmu untuk mengikhlaskan ibadah untuk Allah Azza wa Jalla, dan menjadikan ibadah adalah hak Allah yang wajib kamu tunaikan. Ini kita tanyakan kepada dirinya, apakah kamu menetapkan Allah mewajibkan kepadamu untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, dan menjadikan ibadah adalah hak yang wajib kamu jalankan? Pasti dia mengatakan iya. Kalau semisal dia mengatakan tidak, dusta dia. Karena banyak Al-Quran menyebutkan perintah agar seseorang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul innama umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah sesungguhnya aku ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengikhlaskan agama ini seluruhnya hanya untuk Allah Tabaraka wa ta'ala. Ibadah termasuk di dalamnya, mengerjakan secara ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka itu diperintah melainkan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Tabaraka wa ta'ala secara hanif, benar-benar mentauhidkan Allah dan memberikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pasti dia tetapkan. Kalau dia tidak menetapkannya berarti dusta, dia jahil tentang nas-nas yang ada dalam Al-Quran yang menjelaskan wajibnya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah ini telah Allah jadikan sebagai hak yang wajib ditunaikan oleh manusia. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini perintah, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa idza qala na'am, bila dia mengatakan iya, memang harus mengatakan iya. Kalau mengatakan tidak, berarti dia jahil, butuh diajari. Faqul lahum, maka katakanlah kepada orang ini, bayyin li hadzal ladzi farada 'alaika wa huwa ikhlasul ibadah lillahi wahdah. Bila dia mengatakan iya, maka katakan kepada dirinya, terangkan kepada saya apa yang dimaksud dengan ibadah yang wajib atasmu mengerjakannya dan wajib atasmu untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa haqquhu 'alaika fa in ka wa huwa haqquhu 'alaik, dalam keadaan ibadah adalah merupakan hak yang wajib kamu tunaikan. Kita tanya balik kepada dirinya, apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah adalah sebagai satu kewajiban yang wajib kamu tunaikan, yang wajib kamu kerjakan, yang wajib kamu jalankan, itu menjadi hak Allah Azza wa Jalla. Terus terangkan kepada kami apa yang dimaksud dengan ibadah, apa yang dimaksud dengan ikhlas. Terangkan. Nah, pasti jawabannya dia tidak tahu, karena dia mengatakan dia adalah seorang yang beribadah hanya untuk Allah dan berdoa serta bersandar bertawakal kepada orang soleh bukan termasuk dari ibadah, menunjukkan dia jahil. Sehingga pasti dan pasti untuk melindungi mukanya dan melindungi keinginan dia menyampaikan syubhat tersebut, dia pasti akan mengatakan dia tidak tahu apa itu ibadah dan apa itu jenis-jenisnya, apa itu ikhlas. Karena kalau semisal sudah tahu, maka pasti dia akan bisa mengklarifikasi syubhatnya. Faham sampai sini? Kalau semisal dia mengatakan tahu, berarti dia akan mengklarifikasi syubhatnya. Doa adalah ibadah. Seorang meminta rizki kepada Allah, ini termasuk dari ibadah. Meminta rizki termasuk dari bahagian doa. Ketika diberikan kepada makhluk, maka berarti memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau semisal seorang faham apa itu makna ibadah. Namun di sini Ma'alif rahimahullah hendak menerangkan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrikin yang menyembah para wali-wali dan orang-orang saleh adalah orang-orang yang jahil tentang arti ibadah. Orang-orang yang jahil tentang makna ikhlas. Sehingga dengan kejahilannya akhirnya mereka beranggapan berdoa kepada orang soleh bukan ibadah. Bersandar, bergantung dengan orang soleh bukan termasuk dari ibadah. Ini kejahilan. Fa'in kana la ya'riful ibadah wala anwa'ahu, bila dia tidak mengetahui apa itu ibadah dan apa itu jenis-jenisnya, dan pasti dia mengatakan demikian. Kalau semisal tahu, maka tidak perlu dilanjutkan. Doa termasuk ibadah. Berarti kalau semisal kamu yakini doa itu ibadah, ketika kamu beribadah kepada selain Allah, kamu melakukan kesyirikan. Pasti jawabannya, dia tidak tahu apa itu ibadah dan apa itu jenis-jenisnya. Ini menunjukkan mereka adalah seorang yang aneh. Mengetahui bahwasanya ibadah adalah kewajiban yang wajib ditunaikan oleh setiap makhluk, ikhlas adalah kewajiban yang wajib dilakukan oleh makhluk, namun jahil apa itu ibadah dan apa itu ikhlas. Sehingga beliau mengatakan, terangkan kepada dirinya arti dari ibadah tersebut. Bayin halahu biqaulik, maka terangkan kepada orang ini tentang apa itu ibadah dengan ucapanmu. Bacakan kepadanya firman Allah Ta'ala, Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh tadarru', merendahkan diri, menggambarkan pengharapan yang sangat pada diri seorang yang berdoa agar dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wa khufyah, demikian pula dengan suara yang lirih, dengan bukan dengan suara yang keras. Ini termasuk dari adab ketika seorang berdoa, jangan dia keraskan suaranya dan jangan dia keraskan permintaannya. Naam. Kan disebutkan dalam hadis, innakum la tad'una asamma wa la ghaiba, innama tad'una samian qariban mujiba. Kalian tidak berdoa kepada sesuatu zat yang tuli sehingga harus keras-keras berbicara kepada dirinya. Tidak pula kalian berdoa meminta kepada seorang yang jauh sehingga harus berteriak, mengeraskan suaramu. Tapi kamu berdoa kepada seseorang seberzat yang sami'an, maha mendengar, qoriban, maha dekat, dan mujiban, dan maha mengkabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh seluruh hamba-hambanya. Naam, sehingga terangkan kepadanya, firman Allah Azza wa Jalla, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Disebutkan dalil penjelasan ibadah dengan ayat yang menjelaskan perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi orang-orang musyrikin beranggapan berdoa kepada orang soleh bukan ibadah. Sehingga ambil ayat ini yang menunjukkan doa adalah termasuk perintah Allah yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Fa idza 'alamtahu bihadza, bila kamu ajarkan orang ini dengan ayat tersebut, kamu telah terangkan ayat ini, kamu bacakan sehingga dia tahu ayat ini. Faqul lahu, maka katakan kepada orang ini, 'alim hal 'alimta hadza 'ibadah lillah? Apakah kamu faham dengan ayat ini bahwasanya ibadah ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala? Doa dalam ayat ini Allah sebutkan ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Rabb kalian. Bukankah kamu faham dengan ayat tersebut menjelaskan bahwasanya doa adalah ibadah? Nah, Allah sebutkan dengan lafaz doa. Hal 'alimta hadza 'ibadah lillah? Bukankah kamu faham ini adalah ibadah untuk Allah? Falabudda ay yaqula na'am. Maka pasti dia akan mengatakan iya. Doa ternyata ibadah. Baru dia faham. Kemudian Mu'alif juga menyebutkan wa du'a mukhul ibadah. Doa bahkan disebutkan sebagai intisari ibadah. Mukhul ibadah. Intisari ibadah. Namun hadis ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah adalah hadis yang lemah. Dilemahkan oleh banyak di antara para ulama. Di antaranya adalah oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yang sahih adalah dengan menggunakan lafaz ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ini lafaz yang sahih dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Naam. Dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Al-muhim, di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya doa adalah ibadah. Tadi kita sebutkan hadis ad-du'a mukhul ibadah, ini lemah. Yang betul adalah ad-du'a huwal ibadah. Kita terangkan kepada dirinya satu ayat yang ada dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-55. Ini catat. Catat para tulab. Kalau semisal orang-orang musyrikin mengatakan kepada antum berdoa kepada orang soleh bukan ibadah, katakan, ini kamu enggak faham ibadah. Loh, kok enggak faham? Ini disebutkan doa juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Ingat, surat Al-A'raf ayat ke-55. Surat Al-A'raf ayat ke-55 yang menyebutkan doa adalah ibadah, untuk membantah pernyataan orang-orang musyrikin kuburiyin tersebut. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Dia Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Dan hadis ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Al-Imam Nasa'i, Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini dua nas antum hafal. Pertemuan setelahnya ditanya. Nah. Fakullahu, bila kita terangkan kepada dirinya nas ini dan hadis yang tadi kita sebutkan, pasti dia akan mengatakan, iya ternyata saya salah keliru, doa ternyata ibadah. Nah, baru dia faham ucapannya salah. Bila ternyata dia tidak faham juga, menunjukkan dia adalah seorang yang jahil atau mutajahil, pura-pura jahil. Seorang muslim yang dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis, apalagi nasnya jelas, maknanya jelas, pasti menerima. Nah, kalau dia bilang kata ustadku bukan ibadah, ya sudah tinggalkan saja. Kata ustadku bukan ibadah, sudah tinggalkan aja. Sudah baca Quran, baca hadis, dia bantah dengan perkataan ustadnya mengatakan bukan ibadah. Anda tinggalkan. Ya sudah, jazakallah khair. Saya mau pergi pamit. Fakullahu, bila ternyata dia baru sadar dan mengatakan, oh iya ibadah. Nah, oh iya ibadah. Katakan lagi kepada dirinya, idza aqrarta annaha ibadah, bila kamu telah menetapkan doa ternyata ibadah, wa da'awta Allah lailan wa nahara, kamu berdoa kepada Allah di malam hari dan di siang hari, khaufan wa tama'an, dalam keadaan khauf takut bila doanya tidak dikabulkan, tamaan ada rasa harap agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dimiliki oleh seorang mukmin ketika mereka berdoa kepada Allah. Harus ada rasa khauf dan rasa tamak. Khauf takut kalau semisal doanya tidak dikabulkan, tamak berharap agar supaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga menambah nilai dari amalannya sebagai nilai ibadah. Bila kamu menetapkan itu ibadah, kamu berdoa kepada Allah malam hari, siang hari karena khauf dan tamak, itu semua ibadah. Kamu harus yakini itu ibadah yang kamu lakukan, mendapatkan pahala dari amalanmu. Namun dikatakan di sini thumma da'awta fi tilkal hajah, kemudian setelahnya kamu berdoa dengan hajat-hajat tersebut, kamu sampaikan kepada seorang nabi, wahai nabi fulan, kabulkanlah permohonan saya. Ya nabi fulan, anak saya sakit, tolong sembuhkanlah. Dan yang semisalnya, kamu meminta hajat-hajat yang kamu beri, yang kamu mintakan kepada Allah, kamu berikan kepada makhluk selain Allah Azza wa Jal, apakah nabi atau orang soleh yang telah meninggal dunia. Hal asyrafta fi ibadatillahi ghairah, bukankah dengan perbuatanmu tersebut kamu menyekutukan Allah? Ketika engkau beribadah kepada Allah, engkau beribadah pula kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam penggalan kalimat ini, Ma'alif rahimahullah hendak menerangkan kepada kita apa arti dari makna syirik. Apa arti dari makna syirik? Makna syirik adalah ketika seseorang beribadah kepada Allah, namun bersamaan dengan itu dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna syirik. Engkau beribadah kepada Allah, namun juga engkau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kamu lakukan di sebagian keadaan kau berdoa kepada Allah, doa adalah ibadah. Namun di sebagian yang lainnya kamu mintakan hajatmu kepada nabi atau orang-orang soleh, berarti bukankah dengan perbuatanmu tersebut kamu melakukan kesyirikan beribadah kepada Allah dengan selainnya? Fala budda ayyakula, maka pasti dia akan mengatakan, naam, benar saya melakukan kesyirikan bila demikian. Naam. Dia menyadari, enggak mungkin dia mengatakan tidak. Enggak mungkin dia mengatakan enggak benar saya melakukan kesyirikan. Kalau semisal enggak benar, terus apa makna syirik? Apa makna syirik? Kalau bukan dengan makna yang tadi disebutkan, pasti jawabannya naam. Jadi kalau semisal jawabannya tidak, oh Ustaz, dia jawabnya tidak, ini enggak ada jawabannya. Itu menunjukkan enggak perlu dilanjut lagi ya, berdebat dengan dirinya. Sudah cukup. Pasti dia enggak akan mengatakan naam. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memberikan kelaziman pasti dibenarkan. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya menyebabkan akhirnya dengannya dia menolak konsekuensi dari jawabannya. Ini penting. Di sini Syekh rahimahullah mengajarkan kepada kita, ketika kita membantah syubhat-syubhat ahlil batil, maka sampaikan kepada mereka pertanyaan-pertanyaan yang sudah pasti mereka benarkan, dan tidak ada upaya dari mereka untuk berkelit dari jawaban tersebut. Ini pasti. Nah, cara menjawab pertanyaan-pertanyaan di ahli syubhat yang sifatnya menusuk, tidak bisa bagi mereka berkelit, antum baca kitab-kitab para ulama di dalam membantah syubhat-syubhat ahli batil, dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Fakullahu, bila dia mengatakan benar, berarti saya melakukan kesyirikan. Maka katakan kepada dirinya, idza alimta biqaulillahi ta'ala, apabila kamu mengetahui Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan lakukanlah sembelihan hanya untuk Allah Azza wa Jal. Ata'tallaha wa nahartalah, kamu mentaati Allah dan kamu melakukan penyembelihan untuk Allah. Bukankah ini ibadah? Fahada ibadah. Maka pasti dia akan mengatakan benar. Sholat untuk Allah ibadah. Berkurban, menyembelih untuk Allah adalah ibadah. Kita katakan pula kepada dirinya, bila kamu menyembelih untuk makhluk, baik itu nabi atau untuk jin dan yang semisalnya, bukankah dengan perbuatanmu tersebut asyrakta fi hadhil ibadati ghairallah, kamu melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti akan menetapkan dan mengatakan benar saya melakukan kesyirikan, sehingga diharapkan dia sadar dan rujuk dari kesalahannya. Kita katakan lagi kepada dirinya, al-musyrikuna alladzina nazala fihimul Qur'an, orang-orang musyrik yang Al-Qur'an turun kepada mereka, hal kanu ya'budunal malaika was-solihin wal-lata wa ghairu dzalik, bukankah mereka menyembah malaikat, orang-orang soleh, menyembah Lata dan yang semisalnya? Pasti dia akan mengatakan na'am, benar mereka menyembah malaikat, orang-orang soleh, menyembah Lata. Karena yang bertanya dengan syubhat tersebut adalah yang bertanya pada syubhat yang pertama, kedua, dan ketiga. Sementara jawaban terkait hal ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Naam. Pasti dia akan mengatakan orang-orang musyrikin dia menyembah malaikat, menyembah orang saleh, menyembah Lata dan yang semisalnya. Kita katakan kepada dirinya, hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fi du'a'i wadh-dhabhi wal-ilijja wa nahwi dhalik. Bukankah ibadahnya mereka kepada malaikat, orang-orang soleh, Lata dan yang semisal dengan mereka adalah dalam perkara doa, menyembelih, menggantungkan nasib mereka kepada berhala atau orang-orang soleh dan malaikat atau Lata tersebut dan yang semisalnya? Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka berdoa kepada orang soleh, mereka berdoa kepada Lata, mereka berdoa kepada malaikat, menyembelih untuk selain Allah dan bergantung untuk selain Allah Azza wa Jal. Maka pasti dia akan mengatakan benar. Naam. Wa illa fahum muqiruna annahum abiduhu wa tahta qahrihi wa anna Allah huwa alladhi yudabbiru al-amra walakin da'awhum wa lataju ilaihim lil jahi wasyafa'a wa hadha dhahirun jiddan. dalam keadaan mereka menetapkan mereka adalah hamba Allah, berada di bawah kekuasaan Allah, dan menyebutkan tauhid rububiyah yang mereka tetapkan. Wa anallahu huwallazi yudabbirul amr, mereka meyakini Allah yang mengatur urusan ini. Walakin da'awhum wala tajawu ilaihim, tapi mereka berdoa kepada selain Allah dan menggantungkan nasib mereka kepada selain Allah tersebut adalah disebabkan karena terfitnah dengan kedudukan mereka dan mengharapkan syafaat mereka, dan ini adalah perkara yang sangat jelas sekali. Nah, intinya di dalam membantah syubhat ini, kita bantah dengan ayat yang tadi disebutkan oleh mu'alif, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiya, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'ahul ibadah, untuk nantinya dia menetapkan ibadah di antaranya adalah doa. Kemudian kita katakan kepada dirinya, bila engkau menetapkan itu ibadah, kemudian kamu berdoa kepada Allah, berdoa kepada wali dan selain Allah, bukankah yang demikian termasuk dari kesyirikan? Pasti jawabannya akan mengatakan iya, itu syirik. Ini cara membantah syubhat keempat tersebut. Ini ingat dan perhatikan jawabannya. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Idza qala hadzal rajul al-musabbih, bila orang yang menyampaikan syubhat ini mengatakan, ana lastu a'buduhum, saya tidak menyembah mereka, kama a'budullah azza wa jalla, sebagaimana saya beribadah kepada Allah, wal tijau ilaihim wa du'auhum laisa bi'ibadah, bersandar kepada orang soleh, berdoa kepada orang soleh bukan ibadah. Ini syubhat. Ini adalah syubhat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan memang keyakinan orang-orang musyrikin, para penyembah kuburan, memang demikian. Sehingga akhirnya mereka melakukan ritual-ritual, ataukah mereka melakukan safar pada hari-hari tertentu, tujuannya adalah yang mereka datangi kuburan para wali dan orang-orang soleh. Mereka berdoa meminta kebaikan untuk pemilik kuburan tersebut dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Dalam keadaan ternyata sebab musabab kenapa mereka melakukan demikian adalah disebabkan karena faktor jahilnya mereka tentang arti dari ibadah, dan dilandasi dengan syubhat, berdoa dengan nama orang soleh bukan termasuk dari ibadah. Maka dari itu kita menjumpai kebanyakan orang-orang di antara mereka adalah orang-orang yang paling terfitnah dengan sosok orang soleh. Ketika ada orang soleh datang, maka mereka mencari berkahnya. Ketika dilihat ada kuburan seorang yang soleh, seorang kiai, maka mereka terfitnah dengan kuburannya, berdoa di sampingnya, menyebut nama kiai tersebut, dan berdoa kepada pemilik kuburan tersebut. Padahal ini termasuk dari kesyirikan. Ini menunjukkan bila keadaannya demikian, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, pentingnya kita untuk terus mendakwahkan di tengah-tengah kaum muslimin apa itu ibadah, apa itu doa, dan ternyata doa adalah termasuk dari bagian ibadah yang keseluruhannya wajib untuk diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena kebanyakan masyarakat awam kaum muslimin tertipu dengan syubhatnya para kuburiyun, tertipu dengan syubhatnya para penyembah kuburan, orang-orang soleh. Sehingga penting, kenapa? Yang perlu untuk diprioritaskan dan dikedepankan ketika seseorang berdakwah adalah dia prioritaskan dakwah kepada tauhid, mengingatkan kepada mereka ibadah dan arti dari ibadah, dan pentingnya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fajawabuha an naqul, jawabannya kita katakan, innallaha faradha 'alaika ikhlasal ibadah lahu wahdahu. Allah mewajibkan atasmu mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Bila dia mengatakan benar, maka tanyakan kepada dirinya apa makna ikhlas ketika seorang beribadah kepada Allah. Ada dua kemungkinan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemungkinan yang pertama, dia tahu apa itu ikhlas ibadah dan apa itu maknanya. Kemungkinan yang kedua, dia tidak faham tentang makna ikhlas beribadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Fa in kana la ya'rif, bila ternyata dia tidak tahu, fa bayyin lahu dzalik, terangkan kepadanya hal tersebut. Liya'lama anna du'aahu li shalihin wa ta'alluquhu bihim ibadah, agar dia memahami bahwasanya berdoanya dia kepada orang soleh, bergantungnya dia dengan orang soleh adalah ibadah. Ini penting untuk diterangkan. Kalau semisal dia faham, gak perlu diterangkan, dia akan bisa langsung mengklarifikasinya, akan beralih ke syubhat yang berikutnya. Ini sudah masuk adzan, fali adzin al-mu'adzin. Setelah adzan kita baca sedikit penjelasan dari Syekh. Sekertas emangnya anda gak punya buku? Antum diam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa ba'd. Tadi kita jelaskan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, dengan kita menanyakan kepada orang yang menyampaikan syubhat ini tentang makna ibadah, ada kemungkinan dia faham, ada kemungkinan dia tidak faham. Kalau kemungkinan dia faham, maka sudah pasti dia akan mengklarifikasi ucapannya. Kalau semisal tidak, maka terangkan ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan doa adalah ibadah, agar dia faham perbuatan dirinya berdoa kepada orang soleh adalah termasuk dari ibadah. Nah, ini cara membantah syubhat tersebut. Qauluhu fabayyinha lahu, ucapan mu'alif, terangkan hal ini kepadanya. Maksudnya adalah bayyin lahu anwa'ul ibadah, terangkan kepada dirinya macam-macam ibadah. Ibadah itu bermacam-macam, tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat. Yang diyakini oleh orang-orang musyrikin tersebut, mereka tidak melakukan kesyirikan karena mereka memberikan sholatnya untuk Allah, memberikan hajinya hanya untuk Allah, puasanya hanya untuk Allah. Namun dalam bab doa, mereka mengingkari itu sebagai ibadah, sehingga ketika mereka berdoa dengan orang soleh, bukan sebagai seseorang yang memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terangkan nantinya macam-macam ibadah. Ibadah itu bermacam-macam. Inna Allah yaqul, Allah Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ayat yang berisikan doa adalah ibadah. Ini ayat untuk membantah syubhat keempat tersebut. Sehingga perhatikan para santri untuk menghafal dan mendengar dan mencatat ayat ini. Ini suaranya sampai santriwati enggak ya? Kalau suara anak ini sampai santriwati, anak minta musyrifah setiap kali kajian kasus syubhat itu juga ditanya para santriwatinya. Nah, ini suara sampai santriwati kan? Ya. Kalau semisal enggak bisa, suruh berdiri juga santriwatinya itu. Nah. Biar paham dan mengerti tentang pembahasan tauhid. Sehingga mulai sekarang dicatat syubhat-syubhatnya, dan dicatat pula ayat-ayat membantah setiap syubhat tersebut. Fa in kana ibadah fa inna du'a'a ghairallah yakunu isyrakan billah. Bila ternyata dalam ayat ini disebutkan doa adalah ibadah, maka fahamilah ketika engkau berdoa kepada selain Allah, berarti engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ala hadza falladhi yastahiqu an yud'a wa yu'bad wa yurja huwa Allah wahdahu, sehingga dengan dasar ini zat yang berhak untuk didoai, disembah, diharap adalah Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Bila seorang masih berdoa kepada makhluk, berarti dia melakukan kesyirikan. bila dia seorang masih berharap kepada makhluk, maka dia juga melakukan kesyirikan. Dan yang dilakukan oleh para kuburiyin, orang-orang musyrikin ini demikian. Ia bergantung, berharap dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Nah, biasanya kalau taklim antum selesai jam berapa? Hah? Jam 8. Ya, nah. Ini diskon karena sebentar lagi mau ujian. Jadi diskon. Tayib, fadhol antum duduk yang berdiri, besok jangan diulang lagi. Subhanallah, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu habibakumullah.